وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa hadir kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki menuju tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan menambah pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dan ini adalah kajian sejarah Rasulullah Sirah Nabawi yang ke-44. Masih berbicara tentang bab akhir. Jadi sebelum kemarin ketika panjenengan masih bawa kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, kan ada pembahasan rumah tangga Nabi, betul ya? Nah, semenjak itu kita sampaikan istri-istri Nabi, mulai dari Ibunda Khadijah sampai kemarin terakhir istri terakhir Nabi yaitu Maimunah binti Al-Haris. Berarti sudah lengkap berapa? 11. Betul apa tidak? Nah, sehingga kalau panjenengan mau ngikutin, insyaallah kita akan mengkaji kitab Nisa Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nisa Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang ada di sekitar Rasulullah. Karangannya Ahmad bin Sya'ban bin Ahmad. Ini diambil dari kitab At-Tabari, kitab Ibnu Katsir, kitabnya Imam Az-Zahabi dan Imam As-Suyuti. Baik, dan sebagian sudah saya sampaikan ke jenengan, yaitu ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 11, mulai dari Khadijah, Aisyah atau Sauda Aisyah sampai kemarin yang terakhir sudah kita jelaskan Ibunda Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan, ini saya enggak tahu ya sudah diterjemahkan apa belum, tapi insyaallah sudah diterjemahkan insyaallah ya, tapi saya belum melihat ke toko buku, nanti kalau ada insyaallah saya infokan ke panjenengan. Tapi kalau kitab Arabnya ya ini Nisa Haular Rasul, insyaallah sudah diterjemahkan. Baik, sekarang kita akan menyampaikan materi tentang seorang wanita yang mulia, termasuk yang dicintai Rasul, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha. Sering dengar gak nama ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, Maria Al-Qibtiyah. Sering dengar ya? Nah, kita sekarang akan mengkaji tentang beliau. Maria Al-Qibtiyah, nama beliau adalah Maria binti Simon. Sam'un itu ya Simon. Perdana Menteri Israel siapa namanya? Simon Peres. Itu bahasa Arabnya Sam'un. Ini Maria binti Sam'un. Maria binti Simon. Al-Qibtiyah. Namanya bukan nama Arab. Sam'un itu. Nama-nama Bani Israel. Atau nama-nama kayak orang-orang ahli kitab. Maria binti Sam'un atau Maria binti Simon Al-Qibtiyah dari suku Qibti. Qibti adalah suku asli penduduk Mesir. Fir'aun itu Qibti. Muqawqis yang pernah disurati Nabi, Raja Mesir yang beragama Nasrani itu juga Qibti. Nah, sehingga beliau disebut Maria Al-Qibtiyah. Beliau adalah ummu waladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibunda dari putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak namanya Ibrahim dari rahim yaitu Maria Al-Qibtiyah. Sehingga beliau julukannya adalah ummu waladir Rasul, ibu dari anaknya Rasulullah. Jadi beliau itu ummul walad, bukan istri Rasulullah, bukan istri. Wahia Misriyatul Asli. Beliau asalnya dari negeri Mesir. Ya, aslinya dari negeri Mesir. Bukan orang Arab. Sukunya bukan Arab, tapi beliau asli dari Mesir. Wulidat fi qaryatin ismuha Hafn. Beliau lahir dari desa, kampung yang bernama Hafn. Wa kana abuha qibtiyan misriyan. Sam'un atau Simon ini orang Kristen Kipti, orang Mesir asli. Bapaknya beliau orang Mesir asli. Wa ummuha, adapun ibunya beliau Masihiya, wanita Kristen Rumia dari negeri Romawi. Jadi bapaknya Mesir Kipti, sedangkan ibunya Romawi. Waqad ahdahal muqawqis kabirul qibti sahibu misrin waliskandariyah sana sab'in lil hijrah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama ahdahu ma'aha ukhtaha sirin. Maria al-Qibtiyah ini diberikan muqawqis raja Mesir Kristen bangsa Kipti, dihadiahkan kepada Rasul. Ya, Sahibu Misr, penguasa Mesir, Waliskandaria dan Alexandria, sekarang Alexandria ya Mesir juga, dikasihkan ke Rasul. Lu kok bisa dikasihkan, itu gimana ceritanya? Kembali ke Sirah Nabawiyah dulu, sudah saya sampaikan. Ketika terjadi Sulhul Hudaibiyah, di antara poin-poin dan butir-butir perjanjian Sulhul Hudaibiyah adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Dan nanti kenyataannya enggak sampai 10 tahun sudah dilanggar oleh kafir Quraisy. Tapi butir-butir pada waktu itu menunjukkan bahwa terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Maka otomatis enggak ada konfrontasi antara Rasul dengan kafir Quraisy selama kurang lebih berdasarkan perjanjian tadi berarti berapa tahun? 10 tahun. Tentu itu dimanfaatkan Rasul. Dimanfaatkan Rasul untuk apa? Dimanfaatkan Rasul untuk melebarkan sayap dakwah tidak hanya Mekah Madinah, tapi beliau berkirim surat ke raja-raja dunia pada zaman itu. Rasulullah mengutus seorang sahabat Nabi, dikirim surat. Surat dibawa ke Kisra. Ada yang mengatakan langsung ke Kisra, ada yang mengatakan dibawa ke kerajaan kecil, nanti kerajaan kecil itu yang menyampaikan ke Kisra. Kisra adalah raja Persia. Ketika dibacakan kepada raja Persia, marah dia dan menyobek-nyobek suratnya Rasul. Ditolak mentah-mentah. Ya, abdi kataba ismahu qabla ismi. Bangsa Arab itu budak berani menulis namanya sebelum namaku, kan? Min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, azimil furs, azimil furs, kepada dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan rasulnya, kepada penguasa Persia. Ini bangsa Arab budak berani menulis namanya sebelum namaku, disobek suratnya Nabi. Maka datang kabar bahwa mereka menyobek surat Nabi, maka Rasulullah mendoakan balik, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Tidak berlangsung lama, Kisra dikudeta oleh anaknya sendiri, dibunuh oleh anaknya. Dan nanti di zaman Umar bin Khattab, Kisra hancur, dimusnahkan oleh Umar bin Khattab dengan jenderalnya, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam perang yang sangat dahsyat, perang Al-Qadisiyah. Di antara juga raja yang disurati Rasulullah adalah Azimir Rum, Kaisar, Kaisar Romawi. Dikirim surat. Nah, Kaisar Romawi ini hampir masuk Islam. Masih ingat ceritanya, dan saya tidak perlu untuk ulangi lagi. Intinya, Kaisar Romawi ini hampir masuk Islam. Dia tahu bahwa Rasul itu Rasulullah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Tahu, hampir masuk Islam tapi enggak jadi. Karena takut hilang apa? Kerajaannya. Lah, di antara yang disurati Rasulullah adalah Muqawqis. Siapa? Muqawqis. Ya. Kasih surat. Surat beli Raja Muqawqis ini ahli kitab. Bukan penyembah berhala, ahli kitab. Nasrani, tapi bukan Romawi, dia bangsa Kipti. Disurati oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasul ila Muqawqis azimil Kipti. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Azimul Kipti, kepada pembesar bangsa Kipti, yaitu Al-Muqawqis. Nah, intinya disuruh masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah, kamu akan selamat dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Jika kamu tidak masuk Islam, maka seluruh dosanya orang-orang Kipti kamu tanggung. Kan gitu, suratnya lumayan panjang, ada terusannya. Tapi suratnya Nabi ini diperlakukan dengan baik. Dibaca, diperlakukan dengan baik. Dan Muqawqis ini ngomong sama perantara yang bawa suratnya Nabi. Siapa yang bawa suratnya Nabi? Yang bawa suratnya Nabi ke Muqawqis, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Sahabat Nabi yang pernah, yang pernah hampir disikat sama Umar bin Khattab karena membawa berita, membocorkan berita Madinah dibawa ke Mekah. Itu kan kejadian perang sebelum Fathu Makkah kalau enggak salah itu. Tapi Hatib ini orang baik. Itu karena ada sebab dulu sudah kita ceritakan. Dan udurnya diterima oleh Rasul. Artinya beliau enggak boleh dicelah, ya, beliau orang baik. Hatib ini termasuk pelobi. Kalau enggak pelobi enggak mungkin ditunjuk sebagai apa? Pembawa surat. Harus orang yang piawai, harus orang yang bisa komunikasi. Maka Hatib ini yang bagian bacakan surat itu, atau yang bawa surat itu ke depan Muqawqis. Maka suratnya Nabi diperlakukan dengan baik, bahkan ngomong, saya yakin bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Itu dalil bahwa sebenarnya orang Nasrani awal-awal itu ngakui bahwa akan ada Nabi akhir zaman, termasuk Kaisar Romawi. Berarti pada waktu itu Nasrani pada waktu itu masih ada sisa-sisa apa? Kebaikan-kebaikan begitu dari ajarannya. Ya sudah rusak, tapi masih ada yang meyakini bahwa ada Nabi akhir zaman. Kalau Nasrani sekarang hampir tidak ada yang punya keyakinan apa? Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Tapi pada waktu itu ada. Buktinya ini Muqawqis ini diperlakukan dengan baik, dan dia ngomong sama Hatib. Ya Hatib, aku yakin, kami yakin bahwa Nabi akhir zaman akan datang. Tapi kami menyangka, kami berkeyakinan Nabi itu datang dari Bani Israel, bukan datang dari Bani, bukan dari Arab. Tapi diperlakukan dengan baik, tidak disobek, tidak dilolok nenda. Kami yakin Nabi itu akan datang, tapi bukan dari bangsa Arab. Terus Nabi dimuliakan dengan diberi hadiah. Nah, ini saya bacanya. Ba'athal Muqawqis sahibal Alexandria ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sana sab'in minal hijrah bimaria. Waktu pulang dikasih hadiah nih. Aku enggak bisa ikut agamanya nabi baru yang dari Arab itu. meskipun aku tahu Nabi akhir zaman akan ada, dan itu dari Bani Israel. Nah, Kipti bukan Bani Israel. Kipti pada zaman dahulu musuhnya Bani Israel. Kipti di zamannya Fir'aun musuhnya Bani Israel. Tapi Kipti di zamannya Mukaukis temannya Bani Israel. Karena Kipti pada waktu itu ikut persemakmuran apa? Romawi Raya. Jelas maksudnya? Jadi Mukaukis ini raja kecil. Raja besarnya siapa? Kaisar Romawi. Jelas ya? Maka dikasih hadiah-hadiah, dimuliakan. Di antara hadiah-hadiah yang dikasihkan kepada Rasulullah melalui Hatib adalah Maria. Maria ini kan bahasa sana. Kalau bahasa Islam kan Maryam. Betul apa tidak? Kalau bahasa Injil mungkin bahasa orang-orang Nasrani memanggil Maria. Kalau orang Islam manggilnya apa? Maryam. Maria dikasihkan. Nih. Wa ukhtuha, dan juga saudarinya Maria. Namanya Sirin. Ya, Sirin. Wa alf mithqal zahab, dan diberi 1000 mithqal emas. Gede ini. Ya, wa isrina sauban layyinan, dan diberi 20 baju yang lembut. Wa baghlatuhu, dan diberi baghlah. Ya, diberi apa? Dahlah. Baghlah. Baghlah itu bighal. Ya. Wa baghlatahu namanya dul-dul. Bighal itu peranakan kuda dan keledai. Jadi kuda dan keledai dikawinkan, punya keturunan varian baru. Ya bukan kuda, ya bukan keledai. Namanya Bighal. Kalau antum pengen tahu Bighal, ketika jadi internet nanti muncul. Dan memang bisa dikawinkan itu antara kuda sama keledai itu. Nah, nanti hasil dari perkawinan itu muncul jenis baru namanya Bighal. Lah, Rasulullah dikasih Bighal. Jadi dikasih Maria, dikasih Sirin, dikasih 20 mithqal emas, dikasih 1000 mithqal emas, diberi 20 pakaian yang lembut, terus diberi Bighal, dikasih nama apa? Ad-Duldul. Ada dulu sudah saya sampaikan ini kan. Duldul ini umurnya panjang, Pak. Kemana-mana dinaikin Nabi Duldul. Rasulullah wafat, Duldul masih hidup sampai di zamannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wafat semua itu. Sampai zamannya Muawiyah, Duldul hidup, dan di zaman Muawiyah beliau baru wafat. Rahimahullah. Rahimahullah Duldul. Ya. Rahimahullah Duldul. Naam. Terus Rasulullah juga dikasih himar. Dikasih himar namanya Ufair. Ini himar yang dipakai boncengan sama Mu'ad bin Jabal. Masih ingat gak kisah? Rasulullah berboncengan dengan Mu'ad. Terus Rasulullah ngomong, hei Mu'ad, tahu gak kamu apa hak Allah atas hamba? Dan tahu gak engkau hak hamba atas Allah? Pernah dengar ada situ? Rasulullah naik himar, keledai. Lah itu Ufair ini. Didapat dari Mukaukis. Terus juga seorang laki-laki Makbur, namanya Makbur. Nah, coba diulangi lagi. Ketika pulang Khatib dikasih hadiah-hadiah. Betul ya? Dikasih Maria, dikasih Sirin, dikasih 1000 mithqal emas, dikasih 20 baju yang mahal, terus dikasih Bighal, Duldul, dan dikasih keledai, himar, namanya Ufair. Berapa berarti total? 6. Ditambah satu lagi, budak. Atau orang laki-laki namanya, ya budak. Makbur. Ada yang mengatakan itu saudaranya Maria. Lah. Ini dibawa pulang sama Khatib. Ya kok banyak hadiahnya daripada utusannya? Utusannya cuma satu, siapa namanya tadi? Khatib. Bawa rombongan banyak. Wah, kemudian fitorik di perjalanan Maria ini ditawarkan ditawari Islam. Ditawari Islam oleh siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Fa'aradu Hatib ibnu Abi Balta'ah ala mariyati wala mariya al-Islam wa raghabaha fihi fa'aslamat wa aslamat ukhtuha. Nah, ini menunjukkan keutamaan Hatib. Itu Maria dikasih, didakwai, diajak masuk Islam. Terus tanya, Islam itu yang kayak gimana? Begini. Dan kamu akan saya bawa menuju manusia yang termulia di muka bumi. Namanya siapa? Muhammad SAW. Terus akhirnya belum ketemu Rasul sudah masuk Islam. Belum ketemu Rasul sudah masuk Islam. Maria masuk Islam. Wa ukhtuha, dan termasuk Siren ini. Ya, di Indonesia jadi Siren. Sirin, ya ini masuk Islam juga. Adapun tadi budak ini tidak masuk Islam, sampai nanti di Madinah baru masuk Islam. Yang laki-laki tadi loh, namanya siapa tadi? Mabur. Wakanat Maria tu baydha'a jamilatan, dan Maria ini putih, jamilah, cantik jelita, berparas rupawan. Ini pasti Aisyah cemburu itu nanti. Tunggu aja, nanti saya jelaskan. Ya. Fa'anzalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aliyati fil mali alladhi sara yuqalu lahu sariyatu ummu Ibrahim. Wa kana yahtalifu ilaiha hunaka wa kana yat'uha bi milkil yamin. Ketika sampai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Maria di tempat yang tinggi, sampai disebut itu tempatnya Ummu Ibrahim. Maksudnya siapa Ummu Ibrahim itu? Maria dikasih tempat pada waktu itu. Di sini enggak diterangkan. Oh, diterangkan di sini. Ditaruh di rumahnya Harisa bin Nu'man, tetangganya Nabi. Karena kalau ditaruh di rumahnya Nabi enggak mungkin dipecoi sama istri-istri Nabi yang lain. Tahu lah Nabi. Tapi Aisyah sudah tahu, ini kalau ketemu Rasul pasti Rasul senang sama wanita ini. Karena Maria itu cantik. Ibunya orang Romawi, bapaknya orang Kipti. Menikah punya anak, ya. Kemudian di kota Liman, yang Maria ini diambil Rasulullah. Sedangkan Sirin itu dikasihkan siapa? Dikasihkan Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu penyairnya Rasul. Rasulullah punya penyair-penyair. Ada Abdullah bin Rawaha. Di antara penyairnya Nabi adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dulu itu penyair, suka nyerang Nabi. Ketika masuk Islam ganti membela Nabi dengan syair-syairnya. Nah, dikasihkan Sirin, dikasihkan ke Hasan bin Thabit. Maria diambil Rasul sebagai sahaya, bukan sebagai apa? Istri. Lah, ditaruh di rumahnya Haris bin Nu'man. Rasulullah SAW selalu mendatanginya. Fakana jaratuna fakana amatal layli wan nahar ingdaha. Dan kebetulan karena rumahnya Harisa bin Nu'man tetanggaan sama Nabi, sedangkan di situ ada siapa tadi? Maria. Jangan dimarahi lu, berarti kan berduaan sama Harisa. Enggak, itu rumahnya Harisa, tapi bukan berarti berduaan sama Harisa, mungkin rumahnya yang lain, wallahu alam. Tapi Rasulullah itu, kata Aisyah, fakana jaratana. Dan pada waktu itu Maria ini jadi tetanggaku, tetanggaan sama aku, kata siapa? Aisyah. Fakana amatal laili wan nahar ingda, dan Rasulullah ini sepanjang hari sepanjang malam selalu bersama Maria. Hatta fazi'nalah, sehingga aku sakit hati sama kejadian itu. Ya, maksudnya sedih kok gitu sih Rasulullah begitu. Ya. Fakana yahtalifu ilaiya hunaka fakana dhalika asyaddu alaina. Dan Rasulullah sering mengunjungi Maria. Fakana dhalika asyaddu alaina. Sehingga itu berat bagi kami, istri-istri Rasul itu, melihat Rasulullah dengan siapa tadi? Maria. Wakanat ummu Maria Rumiyah. Kata pengarang kitab ini, kembali ya, ini sudah saya terangkan tadi di atas, ibunya Maria ini seorang wanita Romawi. Wa kanat Maryatu baydha'a ja'da jamila. Dan Maria ini adalah wanita yang cantik, baydha, putih dan berparas rupawan. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari situlah akhirnya Maria ini hamil. Dijaga betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hamilnya Maria semakin membuat cemburu nisaur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hamilnya siapa tadi? Maria membuat iri istri Nabi. Ini baru datang belakangan hamil. Kita yang dari dulu belum dikaruniai apa? Anak. Juga semakin cemburu istri-istri Nabi yang lain ini. Bahkan sampai Aisyah sendiri mengatakan, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi cemburuku kepada Maria. Wanita cantik jelita dan dia punya anak, sedangkan kami istri-istri Nabi tidak punya anak. Cemburu. Dan diungkapkan oleh siapa? Oleh Aisyah. Tidak pernah aku memiliki kecemburuan terhadap wanita melebihi cemburuku kepada Maria. Kata siapa ini? Padahal Maria itu bukan istri, tapi apa tadi? Ummul walad atau sahaya. Ya. Kemudian wa kanat qabilatuha Salma maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan yang jadi bidan kelahirannya atau ketika Salma itu ketika Maria itu melahirkan, yang jadi bidannya adalah Salma. Dukun bayinya itu yang membantu persalinan itu Salma. Salma ini maula Rasulillah, mantan budak perempuan, mantan budak Rasulullah. Suaminya juga maula juga, namanya Abu Rafi'. Maula itu mantan budak. Paham maksudnya ya? Dulu budak terus dimerdekakan gitu loh. Suami istri yang laki-laki namanya Abu Rafi', yang perempuan namanya Salma. Dimerdekakan dua-duanya oleh Nabi sehingga mereka tetap jadi suami istri. Lah waktu Maria ini lahiran, yang membantu proses lahirannya itu adalah yang tadi itu, Salma, istri dari Abu Rafi'. Sudah lahiran, maka Abu Rafi' datang ke Rasul, fabasyara biwiladatiha hulaman sawiya. Ketika lahir, maka Abu Rafi' datang ke Nabi memberi kabar gembira. Telah lahir putramu ya Rasulullah, seorang lelaki, apa, bayi laki-laki yang tampan, yang bagus. Fawahabalahu abdan. Maka saking senangnya Rasulullah ngasih Abu Rafi' seorang budak. Wasammahu yaumasabi'ihi. Akhirnya bayi itu diberi nama oleh Rasul pada hari ketujuh. Memang sunnahnya ngasih nama dalam hadis dikatakan yang ketujuh, tapi boleh juga yang hari pertama. Ya, wasammahu Ibrahim, dikasih nama oleh Rasulullah dengan nama Ibrahim. Wa tasaddaqa, dan kemudian Rasulullah bersedekah dengan wazni sya'rihi, dengan timbangan rambutnya. Jadi bayi itu kalau sudah sunnah-sunnah bayi nih, ini termasuk yang kita ambil ibrohnya. Sunnah bayi itu kalau baru lahir ditahni. Ditahni itu ya bapaknya atau orang ahli ilmu, dia mengunyah apa? Kurma sampai lembut, terus ditaruh di langit-langit mulutnya si jabang bayi. Teradzan ataukah diikomai, diadzani apa tidak, terjadi khilaf para ulama. Kalau Imam Ibnu Qayyim mensahihkannya sehingga menurut beliau boleh atau disunahkan mengadzani apa namanya bayi. Syekh Al-Albani beliau lebih condong bahwa hadisnya lemah. Itu khilaf para ulama, ya. Kemudian pada hari ketujuh itu di gundul plontos. Bukan gundul yang tidak plontos, plontos. Ya, di gundul plontos hari ke berapa tadi? Ketujuh. Terus rambut yang dipotong tadi dikumpulkan terus ditimbang. Nah, timbangannya tadi berapa, maka disodakokan dengan ukuran timbangan tadi berupa perak. Ya, tapi perak sekarang ya harganya anjlok ya, nggak seperti zaman dulu. Kemudian diakikoi, diberi nama, terus diberi diakikoi. Sama yang dilakukan Rasul terhadap Ibrahim juga gitu. Digundul, dikasih nama Ibrahim, disodakoi dengan berat rambut. Rambutnya tadi di berupa apa? Perak, kemudian diakikoi. Dan Rasulullah mengakikoi Ibrahim. Wa kana maulidu Ibrahim fi Dzulhijjah sana tsamanin. Dan Ibrahim ini lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Karena surat menyurat tadi itu tahun 7 kurang lebih ya. Tahun 7 Hijriah setelah Sulhul Hudaybiyah kan. Nah, selang setahun punya anak Rasulullah dari Maria namanya Ibrahim. Muncullah gosip-gosip setelah itu. Karena orang munafik kan enggak senang tuh. Tapi sebelum itu wa hunaka tanafasat kullul ansar alal fauz bihadanati tiflir radhi. Terjadi kompetisi di kalangan orang-orang Ansar untuk bisa ngemong bayinya Rasul. Perempuan-perempuan itu royoan. Usahku saja ya Rasul yang apa? Yang ngasuh dia, ada lagi datang rebutan ini anaknya Rasulullah ini. Semua pengen jaga. Semua pengen jaga anaknya Rasul. Kullun yarghabu fi na'ilatin nabi wa radha'atit tifli. Semua orang ingin mengasuh bocah bayi tadi dan ingin menyusuinya, ingin merawatnya, membantu Nabi maksudnya, membantu Maria tadi loh. Akhirnya diambil Ummu Burdah wahia Kabsyah. Akhirnya ada seorang wanita namanya Ummu Burdah, ini yang ngemong, yang nyusui, yang bantu-bantu. Siapa? Untuk merawat siapa tadi? Bukan Maria, siapa? Ibrahim. Wah, muncul loh. Muncullah orang-orang munafik dengan lisannya, ini Maria ini punya anak, gak mungkin dari Muhammad itu. Gosip itu anaknya mabur itu ya tadi itu loh, budak yang dikirim tadi karena suka di situ. Gak mungkin tuh anaknya Muhammad, istri-istrinya banyak, gak ada yang punya anak kok, masa ini baru setahun sama Muhammad punya anak. Muncul isu-isu ini. Ini kan jarang antum dengar kan kisah ini kan? Dan sekarang baru tahu kan? Saya aja baru tahu tadi malam kok. Akhirnya banyak tuh. Dikabarkan bahwa ada anak pamannya Maria, sepupunya datang dari Mesir menjenguk Maria. Nah, waktu berkunjung itulah dianggap berzina Maria ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, khudh hadha saif, wahai Ali, ambillah pedang ini. Fantalik ilahi, segera kamu cari laki-laki itu. Fa in wajadtahu indha faqtulhu aw faqatilhu. Ambillah pedang ini wahai Ali dan berangkatlah menuju ke sana. Jika kau jumpai laki-laki itu, bunuhlah dia. Jika kau jumpai wanita laki-laki itu di rumahnya Maria. Ternyata datang Ali bawa pedang. Ini ada riwayat, ada yang mengatakan mabur tadi itu. Ada yang mengatakan laki-laki lain datang dari Mesir menjenguk siapa? Maria. Terjadi khilaf riwayat. Tapi intinya hampir dibunuh Ali. Ternyata laki-laki itu, laki-laki mabur tadi diantaranya, itu laki-laki yang dikebiri. Zaman dulu itu gitu Pak. Dikebiri laki-laki itu. Penjaga istana itu lah, penjaga permaisuri itu, Kasim, nabi ya kalau nggak salah ya, para Kasim itu dikebiri supaya nggak punya nafsu, jadi nggak bisa tegang, dikebiri uratnya itu, lo barangnya ada tapi nggak berfungsi, atau gimana, wallah alam saya juga nggak tahu, ya tapi intinya itu dikebiri, jadi dulu itu kan raja-raja itu punya permaisuri, kan gitu kan? Permaisurinya satu, tapi punya apa? Selirnya banyak. Dan selir biasanya enggak mau yang jelek-jelek raja-raja zaman dulu itu. Cari yang cantik-cantik dari suku-suku gitu. Anaknya putri-putri diambil, zaman dulu kan gitu. Lah jangan sampai di apa namanya digoda oleh para pejabat. Maka pejabat-pejabat istana itu yang biasanya melayani para selir-selir dan permaisuri itu diapakan? Dikebiri. Lah mabur ini termasuk yang dikebiri tadi itu. Jadi enggak mungkin apa? Melakukan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillah alladzi yasrifu anna ahlul bait." Alhamdulillah Allah telah memalingkan kejelekan ini dari ahlul bait. Ya, dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga namanya Maria suci, ya berarti memang benar-benar anaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufiya ibnu amin Rasulillah fi hayatiha. Ibrahim wafat di masa Rasulullah dan di masa ibunya sendiri. Wa kana umru yawma mata hawali 18 syahron. Dan umurnya Ibrahim ketika wafat kala itu, umurnya Ibrahim adalah 18 bulan. Setahun setengah. Betul. Wakila sita syahrun syahrun. Sebagian riwayat mengatakan 16 bulan. Wa huwa alladhi baka alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bayi atau anak yang ditangisi Rasulullah wafatnya, yang ceritanya terkenal itu. Rasulullah nangis itu. Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya air mata telah jatuh, hati telah berduka bersedih, akan tetapi kami tidak berkata kecuali yang mendatangkan keredoan Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim, kami benar-benar berduka dan bersedih. Rasulullah nangis itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sampai ditanya oleh para sahabat, "Apakah engkau menangis ya Rasulullah?" "Iya, saya menangis." Ya menangis itu boleh. Kadang Rasulullah juga menangis ketika ditinggal wafat putrinya, ketika ditinggal wafat anaknya. Ya. Ibrahim alaihissalam. Radhiyallahu an. Kana Abu Bakar yunfiku ala Maria hatta mat. Ketika Rasulullah wafat, Maria ini diberi nafkah sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu menunjukkan baktinya Abu Bakar kepada Rasul. Semua orang yang dicintai oleh Nabi dicintai oleh Abu Bakar. Ya, tapi dia enggak bisa dinikahi. Karena ini wanitanya Nabi kan gitu kan. Tapi dijaga Abu Bakar, dikasih nafkah sampai Abu Bakar wafat. Maria dikasih nafkah sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar, begitu juga ketika Abu Bakar wafat, ganti zamannya Umar, Umar ngasih nafkah. Jangan sampai orang yang dulu dikasihani Rasul, dicintai Rasul, ya buah apa namanya Rasulullah SAW menaruh kasih sayangnya kepadanya ini, jangan sampai terlunta-lunta. Maka di backup sama Umar Al-Khattab. Ya. Hatta tufiyat fi khilafatihi. Dan Maria ini wafat di zaman kekhalifahan Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi wafatnya di zamannya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang nyolati jenazahnya siapa tadi? Maria Al-Kib. Dan dikubur di Baqi. Ya. Dikubur di kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sekarang. Matat Maria ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi sinin. Maria wafat setelah atau 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu tanbi' ala anna Maryatul Qibtiyata hiya ummu walad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib diketahui bahwa Maria Al-Qibtiyah ini adalah ummu walad, ibu dari anaknya Nabi, bukan istrinya Nabi. Ummul walad itu adalah budak yang dikumpuli dan punya anak, itu namanya ummul walad. Walaysat zaujatan lahu. Dan Maria Al-Qibtiyah ini bukan istrinya Nabi, bukan. Fakana innama yata'uha bimilkil yamin la bizawaj. Rasul dulu itu mengumpuli Maria bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang sahaya atau hamba sahaya. Nah, selesai tentang Maria. Kemudian setelah itu ada lagi. Dilanjut ya. Ini kan belum waktunya sholat juga kan. Masih nunggu dikit ya. Dilanjut dikit lagi. Nah, di antara sudah selesai, wanita-wanita Nabi sudah selesai kita. Dari siapa? Dari Khadijah sampai Maria Al-Qibtiyah. Ya. Kemarin 11 sudah kita ceritakan semua istrinya Nabi. Sekarang ini non istrinya Nabi. Dimulai dari Maria. Nah, besok akan saya ceritakan putri-putrinya Nabi. Yang punya kitab nanti dibawa kitab ini ya. Cetakannya boleh terserah. Yang penting judulnya Nisa Khawlar Rasul. Dan insya Allah sudah ada terjemahannya insya Allah. Cuma saya gak tahu apa judul terjemahannya. Sama aja. Wanita-wanita di? Oh gitu ya. Atau nanti kita infokan kalau ada ya. Biar lebih pas. Kita lanjut sedikit ya. Boleh? Ruqayyah bintu Rasulillah. Nah, sekarang kita membahas Ruqayyah. Kok enggak Ummu Kulsum dulu ya? Kok tidak Zainab dulu? Padahal Zainab itu yang paling tua, paling anak pertama Nabi yang perempuan. Tapi ya enggak apa-apalah, sesuai dengan kitab saja. Masa kita protes yang punya kitab ya. Ruqayyah bintu Rasulillah, Ruqayyah. Ismuha wa nasabuha. Ruqayyah bintu Rasulillah, Ummu Khadijah bintu Khuwailid. Ayahnya namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhum ajmain. Anna Khadijah tawaladat li Rasulillah Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Ya, Rasulullah itu punya anak dari Khadijah, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Urutannya terjadi perselisihan pendapat. Tetapi yang la'alamu khilafan, yang paling disepakati, kalau setelah Zainab itu khilaf para ulama, siapa yang lebih tua gitu loh. Tapi kalau Zainab sepakat bahwa Zainab ini yang apa? Yang pertama. Dan kisahnya Zainab panjang, gak mungkin saya ceritakan sekarang karena punya kisah yang luar biasa sama suaminya. Insya Allah besok lah kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Jadi Ruqayyah, mohon maaf, Zainab, kita mulai dari yang pertama aja, yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummul Kulthum. Empat putri Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah. Sami'tu anna Khadijah tawaladat lin Nabi Zainab wa Ummu Kulthum wa Fatimah wa Ruqayyah. Wakila inna Fatimah ta asgharunna. Nah, yang paling kecil ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Ummu Kulthum yang paling kecil, ada yang mengatakan Fatimah yang paling kecil, khilaf para ulama. Tetapi yang tidak ada khilaf adalah bahwa Zainab yang pertama. Dan luar biasa Zainab kisahnya, nanti kita juga akan ceritakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja bintahu Ruqayyah min Utsbah bin Abi Lahab. Ruqayyah ini dinikahkan Rasulullah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Abi Lahab. Jadi Rasulullah sama Abu Lahab itu paman sama ponaan. Betul? Paman sama ponaan tapi besan. Abu Lahab ini pamannya Nabi, paman asli. Ya karena Abu Lahab ini kan saudaranya Abdullah, betul? Abu Lahab punya anak, dua laki-laki. Di antaranya ya, mungkin punya anak lain, tapi yang terkenal dua ini. Utsbah bin Abu Lahab sama Utaibah bin Abi Lahab. Utsbah bin Abi Lahab dinikahkan dengan Ruqayyah binti Rasulullah. Sedangkan Utaibah, adiknya Utsbah, dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Tapi ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, mendakwakan Islam, dan turun ayat kepada Rasulullah, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya sulana rendata lahab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Pembenci Abu Lahab sama Rasulullah. Langsung pulang-pulang ngomong sama Utsbah. Hei Utsbah, sekarang juga, detik ini juga, ceraikan Ruqayyah. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah. Terus ngomong sama adiknya Utbah, siapa tadi namanya? Utaibah. Wahai Utaibah, mulai sekarang kau wajib ceraikan Ummu Kultum. Sehingga cerai. Padahal Abu Lahab ini cintanya luar biasa sama Nabi. Oh, luar biasa cintanya. Bencinya ketika Nabi umur 40 tahun ketika mendakwakan, itu baru benci. Dulu-dulunya enggak pernah benci. Akhirnya Ruqayyah jadi janda. Ruqayyah jadi janda. Kemudian Ruqayyah dinikahkan Nabi dengan siapa? Utsman bin Affan. Itu di Mekah masih, belum di Madinah. Setelah nikah sama Utsman bin Affan, Utsman bin Affan dan Ruqayyah hijrah ke Syam. Astagfirullahaladzim. Kemana? Ke Habasyah. Ini ahli bait Nabi pertama yang berangkat ke negeri Habasyah. Berangkat Nuh Utsman sama siapa? Ruqayyah. Punya anak. Ruqayyah sama Utsman punya anak. Namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Abdullah ini cucunya Rasul. Jadi cucunya Rasul enggak Hasan Husain saja seperti yang sampean ketahui itu. Banyak cucunya Nabi. Ada Umamah. Zainab punya putri namanya Umamah. Sangat dicintai Nabi. Kalau Rasulullah sholat digendong tuh Umamah. Kalau mau sujud ditaruh sama Nabi. Kalau Rasulullah berdiri digendong lagi. Itu Umamah, bukan Hasan Husain. Yang digendong Nabi itu bukan Hasan Husain. Yang digendong Nabi ketika sholat siapa? Umamah. Lah kalau Nabi sujud di pedangkri, ya itu yang pedangkri siapa namanya? Hasan Husain. Rasulullah sujud lama, Rasulullah takut kalau nanti berdiri Hasan Husain jatuh. Itu kalau itu Hasan Husain. Tapi kalau yang digendong bukan Hasan Husain, siapa? Umamah. Putrinya siapa? Zainab. Ya. Dan Umamah nanti didikahi Ali bin Abi Thalib. Apa enggak muter itu? Setelah Fatimah wafat. Karena enggak boleh menggabungkan antara tante dengan ponakan dalam pernikahan, enggak boleh. Paham maksudnya? Ketika Fatimah masih hidup enggak boleh menggabungkan dua orang ini. Tapi ketika Fatimah wafat, nanti Ali bin Abi Thalib nikah sama Umamah. Umamah ini siapa? Cucunya Rasul. Paham ya? Nah. Kemudian wakana Utsman yukan nabihi. Jadi Utsman bin Affan diberi kunia dengan Abu Abdillah. Abdillah ini anaknya Ruqayyah. Wa balaghul ghulam 6 sinin. Umurnya umurnya Abdullah ini sampai 6 tahun. Lumayan apa? Lama umurnya. Ya. Abdullah bin Utsman. Umurnya sampai 6 tahun. Fana qara ainahu dikun. Akan tetapi matanya bocah kecil ini dicocok ayam jago. Pernah dengar enggak kisah ini? Nah. Fana qara ainahu dikun. Ya itu menyebabkan kematiannya. Ya sakit dan seterusnya. Kemudian selanjutnya walamma sara Rasulullah ila Badrin. Ketika Rasulullah mau berangkat perang Badar, itu Ruqayyah sakit keras. Ketika Rasulullah mau berangkat perang Badar, perang yang genting itu, Ruqayyah sakit keras. Maka Rasulullah berkata kepada Utsman, "Utsman, kamu enggak usah ikut perang. Kamu jagain putriku." Kan gitu ceritanya dulu. Akhirnya Utsman enggak ikut perang Badar. Makanya ini dijadikan alasan, orang Khawarij mengkudeta Utsman karena dianggap enggak ikut perang Badar. Padahal gak ikut perang Badar itu demi menjalankan perintah Nabi. Seandainya pada waktu itu Utsman ikut perang Badar, tambah salah, tambah maksiat. Paham ya? Justru Utsman gak ikut perang Badar itu karena perintah Nabi, disuruh menemani putrinya yaitu Ruqayyah yang sakit keras. Pulang-pulang, para sahabat pulang, Ruqayyah telah wafat. Dan setelah itu Rasulullah memberikan jatah Utsman ghanimah perang Badar. Kan menang perang Badar itu kan, dikasihkan Utsman. Jadi itu dalil bahwa sebenarnya Utsman dianggap ikut perang Badar. Buktinya dikasih Nabi. Sesudah itu Utsman dinikahkan Nabi dengan Ummu Kulsum. Karena kakaknya wafat, diganti adiknya. Maka karena itulah Utsman bin Affan diberi julukan Dun Nurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putrinya Nabi, Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Sehingga setelah itu wafat ya, siapa namanya, Ruqayyah tadi. Ada pun ceritanya Ummu Kulsum ada sendiri nanti ya kan, kita enggak cerita Ummu Kulsum. Dia wafat. Kenapa saya ceritakan sekarang? Karena singkat ceritanya tentang ruqayyah, makanya saya ceritakan sekarang. Sehingga beliau wafat dan Utsman bin Affan diberi ghanimah, bagian dari harta rampasan dalam perang Badar. Itu dalil bahwa Utsman seakan-akan statusnya ikut perang Badar. Itu sampai di situ, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan dah? Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan di pertengahan jalan Maria masuk Islam, namun dijadikan hamba sahaya. Bukannya jika masuk Islam otomatis sudah merdeka? Mohon dijelaskan. Tidak, tidak otomatis. Kata siapa? Siapa yang ngajari kalau Islam langsung merdeka? Tidak. Ya, tapi kalau sudah masuk Islam dianjurkan untuk apa? Dimerdekakan. Makanya kan ada fatahrir rukobatin mu'minah. Termasuk banyak perangkat syariat yang mendorong, memotivasi untuk memerdekakan budak yang sudah masuk Islam. Contoh, orang laki-laki, perempuan, siang hari bulan Ramadan kumpul. Betul apa enggak? Salah satu kafaronya apa? Memerdekakan budak. Contoh lain, apa? Masih ingat enggak seorang laki-laki nempeleng budaknya? Terus dia menyesal datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya nempeleng budak saya. Bawa sini budakmu. Ditanya Nabi, aina Allah, Allah fis sama. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Ya sudah, tolong merdekakan dia karena dia sudah mukminah. Paham maksudnya? Nah, jadi banyak perangkat syariat yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Zaman itu enggak, zaman itu di mau di Cina, mau di India, mau di Romawi, mau di Persia, semua perbudakan. Justru Islam pada waktu itu adalah adil. Budak tidak dihapuskan, tapi diberikan apa? Batasan-batasan, enggak boleh di apa, diperintah, enggak boleh dibuat suruh-suruhan di luar batas kemampuannya, enggak boleh didolimi dan seterusnya. Ya, jadi jawabannya enggak. Enggak otomatis budak yang masuk Islam langsung dimerdekakan. Enggak. Enggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Dan kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok Islam membolehkan perbudakan? Kalau ada orang barat nyerang Islam dari sisi itu, kata di Injil cari juga banyak. Para nabi lo punya budak, betul apa enggak? Nabi Sulaiman punya budak. Dan sudah lumrah zaman dulu itu. Ya, mau Cina, mau India, mau Persia, mau Kipti, mau Romawi, zaman itu zaman semuanya ada perbudakan. Ya, zaman itu semuanya ada perbudakan. Jadi jawabannya tidak serta merta. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ah, ada lagi yang bertanya, silakan. Monggo. Bismillah. Apakah Maria itu ahli bait? Wallahu a'lam. Apakah, tapi yang jelas beliau nisaun nabi, wanitanya nabi. Wanita kan umum ya, bisa istri, bisa sahaya. Kalau lihat dari hadis ini yang tadi saya bacakan itu, alhamdulillahilladzi yasrifu anna ahlal bait. Alhamdulillah Allah telah memalingkan kejelekan itu dari kami, yaitu ahli bait. Itu Rasulullah ngomong gitu kan konteksnya dari membersihkan namanya siapa tadi? Maria. Kalau dilihat dari konteks itu ya, ya masuk. Dan ini hadisnya sahih. Rawahul Bazzar fi Musnadi wa Shahahu al-Alam al-Albani fi Silsilah as-Sahihah. Tapi itu perlu dikaji ulang, Pak. Apakah sahayanya Nabi termasuk ahli bait? Nah, ini perlu dikaji ulang karena saya belum pernah baca masuk gitu ya, belum pernah. Tapi kalau lihat dari hadis ini kok Rasulullah mengatakan ahli bait. Nah, ini perlu dikaji ulang karena setahu saya ahli bait menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah semua keturunan Bani Hashim yang masuk Islam, dan sebagian ulama menambahi dan keturunannya Muttalib yang masuk Islam. Kan dulu sudah saya ceritakan anaknya Abdul Manaf ada 4 itu loh, siapa aja masih ingat gak? Abdul Syam, Nawfal, kemudian Hashim dan Muttalib. Hasyim sama Muttalib ini kemana-mana bareng, sampai keturunannya pun sama-sama bareng. Ketika Rasulullah diboikot di sebuah lembah, itu termasuk Bani Muttalib ikut di situ. Saya enggak mengatakan Abdul Muttalib, yang saya katakan apa? Muttalib. Beda antara Abdul Muttalib sama Muttalib. Bani Muttalib sama Bani Hasyim itu sama-sama diboikot, selalu suka duka bersama-sama. Sehingga para ulama, di antaranya al-Imam, setahu saya di antaranya al-Imam Syafi'i, termasuk yang memasukkan Bani Muttalib itu Ahli Bait. Dan Imam Syafi'i itu termasuk Bani Muttalib. Ya, Imam Syafi'i bin Al-Muttalib. Al-Muttalib itu adalah pamannya Abdul Muttalib, saudaranya Hasyim, kakek buyutnya Nabi. Dan itu sudah saya ceritakan dulu. Jadi menurut Ahlu Sunnah, Ahli Bait adalah semua keturunannya Bani Hasyim yang masuk Islam. Dan ada yang mengatakan keturunan Bani Muttalib juga. Dan seluruh istri-istri Nabi itu juga Ahli Bait. Nah, sampai sebatas itu setahu saya. Apakah wanita-wanitanya Nabi yang non istrinya, apakah termasuk Ahli Bait? Nah, ini memang perlu dikaji ulang, saya takut salah. Cuman tadi kan saya katakan di sini hadisnya ini loh. Ketika Allah mensucikan nama baiknya siapa tadi? Maria. Rasulullah berkata, "Alhamdulillahilladzi yasrifu anna ahlil bait." Yasrifu anna ahlil bait. Kalau dari sini kemungkinan masuk lah, tapi untuk pasnya itu perlu kita kaji ulang. Saya belum menjawab, cuma menyampaikan sesuatu kemungkinan-kemungkinan. Abu Faiz, tafadhol. Heraklius. Tadi saya katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim surat ke Kisra. Kisra itu bukan nama orang. Kisra itu nama pangkat. Kisra itu artinya apa? Sebutan raja, seperti Hamengkubuwono itu. Hamengkubuwono itu kan bukan nama kan? Tapi apa? Gelar. Nah, termasuk Kisra. Kisra itu gelar raja apa tadi? Persia. Punya nama sendiri. Sama dengan Rasulullah ketika ngirim surat ke Romawi, dikirim ke siapa? Ke Kaisar. Kaisar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Kaisar. Saya tadi nyebut nama enggak kan? Nyebut Kaisar gitu tok, Pak. Maksudnya Kaisar itu bukan nama. Ya, karena tadi dikatakan min Muhammadin ila Kaisar Azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Kaisar. Kaisar maksudnya Kaisar, pemimpin Romawi. Nama namanya siapa? Herakla. Bahasa Arabnya Herakla, bahasa Latinnya Heraklius. Jadi memang Heraklius, Pak. Heraklius. Ah, kalau namanya Mukaukes, saya lupa, kalau enggak salah Jurej. Jurej mungkin George itu ya, wallahu alam. Ya, nama aslinya Mukaukis itu Jurayj, ingat saya. Kalau nama aslinya Najasyi, Najasyi yang sezaman sama Nabi, namanya siapa? Ashamah. Ya, jadi itu dulu gelar-gelar. Rajanya Habasa namanya Nejus. Raja Mesir zaman kuno namanya Fir'aun. Itu gelar, bukan nama. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Kalau namanya punya sendiri-sendiri. Ada lagi? Silakan yang lain. Nah, sudah selesai ini kita. Semoga ada lagi. Sambut. Baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi ini adalah materi Sirah Nabawiyah yang ke-44. Yang belum mengikuti bisa dilihat di YouTube-nya. Insyaallah ada mulai dari pra-Islam, ya kan? Rasulullah kecil, Rasulullah bayi sampai Rasulullah wafat, terus rumah tangga Nabi. Jadi sekarang ini insya Allah kita sambung dengan wanita-wanita di sekitar Nabi. Kemarin istri-istrinya sudah selesai, karena ini juga butuh untuk ada ibu-ibu juga kan. Nah, terus nanti kalau selesai ini mungkin nanti kita akan ganti kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau itu ada terjemahnya ya. Syama'il Muhammadiyah itu tentang apa saja seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kan ini belum pernah kan di sini. Kalau sahabat sudah pernah ya. Kalau sahabiat yang belum atau sudah? Belum juga kan? Nah, kita selesaikan dulu sahabiat. Mungkin nanti disebutkan istri-istri para sahabat yang